Eleven Labs versus Play Hati, mana yang lebih worth it? Penjelasan gambar, grafik perbandingan fitur Eleven Labs versus Play Hati. Kiri, Eleven Labs unggul di natural voice quality dan cloning. Kanan, Play Hati unggul di long form audio dan harga murah. Peta kekuatan, Eleven Labs kiri rajanya suara natural, tapi Play Hati kanan menang telak kalau bicara soal durasi panjang dan dompet tipis. Pas lagi coba bikin video narasi untuk channel YouTube, saya sempat stuck milih antara Eleven Labs sama Play Hati. Keduanya sama-sama tool text-to-speech berbasis AI yang lagi naik daun, tapi ternyata pengalaman pakai keduanya beda banget. Mulai dari kualitas suara, workflow, sampai soal harga yang bikin kantong meringis. Artikel ini bukan sekadar daftar fitur copy-paste dari website resmi mereka. Ini hasil pengalaman nyata setelah pakai kedua platform untuk berbagai keperluan. Bikin podcast, narasi video edukasi, bahkan eksperimen voice cloning buat konten TikTok. Saya juga akan bahas celah informasi yang sering diabaikan artikel lain, seperti masalah konsistensi suara saat generate ulang, limitasi praktis di kuota gratis, dan performa keduanya buat bahasa Indonesia. Kualitas suara, detail yang bikin beda. Ini poin paling kompani krusial dan tempat pertama saya langsung ngerasain perbedaan signifikan. Eleven Labs punya reputasi bagus soal naturalness, tapi Play Hati juga nggak kalah asalkan tahu voice model mana yang dipilih. Eleven Labs, emosi yang terasa lebih hidup. Ketika pertama kali generate narasi pakai model Adam dari Eleven Labs, saya agak kaget. Intonasinya nggak datar kayak robot jadul. Ada naik turunnya, ada jeda yang natural, bahkan sesekali terdengar kayak orang yang lagi mikir sebentar sebelum lanjut ngomong. Untuk konten storytelling atau video essay, ini penting banget. Yang bikin Eleven Labs unggul adalah teknologi emotional range mereka. Model multilingual versi 2 dan turbo versi 2,5 bisa nangkep konteks kalimat, misalnya kalimat tanya akan otomatis naik di akhir, atau kalimat yang pakai huruf kapital, semua bakal terdengar lebih emfatik, nggak perlu manual tambahin SML text segala macam. Contoh nyata, waktu saya generate kalimat tunggu dulu, apa maksudnya ini? Pakai Eleven Labs, jeda sebelum kata apa, muncul secara natural. Play Hati langsung di ngomong tanpa jeda, jadi kedengarannya kayak dibaca cepet-cepet. Play Hati konsistensi dan pilihan voice berlimpah. Play Hati punya 800 plus voice models dari berbagai bahasa dan aksen. Angka ini jauh di atas Eleven Labs yang cuma punya sekitar 30 pre-made voices, walau bisa bikin custom unlimited. Kalau butuh suara spesifik, misalnya British accent formal atau Indian English, Play Hati jadi arsenal yang lebih lengkap. Model terbaru mereka, Play Hati 2,0 Turbo, udah lumayan mengejar gap kualitas dengan Eleven Labs. Bedanya Play Hati lebih stabil kalau generate script yang sama berulang kali. Eleven Labs kadang hasilin intonasi sedikit beda tiap regenerate yang bisa jadi masalah kalau butuh konsistensi ketat untuk project profesional. Tapi ada trade-off, suara Play Hati cenderung lebih aman dan kurang ekspresif. Bagus buat narasi instructional, company profile, atau e-learning. Kurang cocok buat konten yang butuh emotional depth kayak audiobook fiksi atau podcast drama. Penjelasan gambar, perbandingan waveform audio Eleven Labs dan Play Hati yang menunjukkan dynamic range suara lebih lebar pada Eleven Labs dibandingkan Play Hati yang lebih stabil. Visualisasi waveform memperlihatkan Eleven Labs menghasilkan variasi volume dan intonasi yang lebih dinamis, sementara Play Hati cenderung lebih konsisten dan datar. Voice cloning, mana yang lebih akurat? Ini fitur yang paling sering bikin orang tertarik, sekaligus yang paling tricky. Kedua platform punya pendekatan berbeda. Eleven Labs, cepat tapi butuh sampel berkualitas. Eleven Labs cuma butuh 1 menit audio buat instant voice cloning versi gratis atau bisa upload sampai 3 jam audio buat professional cloning berbayar. Prosesnya cepat, sekitar 5-10 menit jadi. Pengalaman saya, hasil cloning bagus kalau sampel audio yang diupload memang clean, minim background noise, consistent volume, dan satu pembicara aja. Pas saya coba clone suara teman yang rekaman pakai mic laptop di kamar kos yang notabene ada gema dikit, hasilnya kurang memuaskan. Suara hasil cloning kedengarannya muffled dan kehilangan karakteristik unik kayak slight raspy tone yang bikin suara dia khas. Play Hati, lebih fleksibel, proses lebih lama. Play Hati bisa terima sampel audio yang lebih kotor dan tetap ngasih hasil lumayan. Mereka punya pre-processing yang lebih agresif untuk noise reduction. Tapi konsekuensinya, kadang karakter suara asli jadi terlalu dimurnikan sampai kehilangan uniqueness. Proses training di Play Hati juga lebih lama, bisa 30 menit sampai sejam. Plus butuh minimal 30 menit audio buat hasil optimal yang obviously lebih demanding dari segi effort rekaman. Tips dari pengalaman, kalau mau klon suara sendiri buat keperluan konten, mending rekam 2-3 menit aja, tapi dengan kualitas maksimal. Ruangan kedap, mic bagus, baca dengan natural. Hasil di Eleven Labs bakal jauh lebih baik daripada upload 30 menit audio kualitas mediocre ke Play Hati. Perbandingan harga, yang mana lebih masuk akal? Ini bagian yang bikin pusing sekaligus krusial buat budget jangka panjang, apalagi kalau rencana pakai tools in rutin. Tier 11 Labs Play Hati. Free 10.000 karakter per bulan. 7-8 menit audio, 12.500 kata per bulan. Sekitar 90 menit audio. Starter $5 per bulan. 30.000 karakter, 22 menit, $31, 20 sen per bulan. 150.000 kata, 18 jam. Kreator $22 per bulan. Sebuah karakter sekitar 75 menit, $79, 20 sen per bulan. 600.000 kata, 72 jam. Pro $99 per bulan. 500.000 karakter, 375 menit, $239, 20 sen per bulan. 2.400.000 kata, 288 jam. Di atas kertas, Play HT kelihatan jauh lebih murah per menit audio. Tapi ada catch, sistem perhitungan mereka beda. Eleven Labs hitung per karakter termasuk spasi dan tanda baca. Sementara Play HT hitung per kata. Jadi kalau skrip kamu penuh dengan kalimat pendek dan banyak tanda baca, Eleven Labs bisa jadi lebih boros. Hidden cost yang jarang dibahas. Play HT punya sistem kredit yang agak membingungkan. Tiap voice model punya cost berbeda. Voice premium atau ultra realistic bisa makan 2-3 kali lipat kredit dibanding voice standard. Jadi kalau pilih voice model paling bagus, kuota 150.000 kata bisa cepat habis. Eleven Labs lebih straightforward. Semua voice model, termasuk yang paling canggih, dihitung sama. Tapi fitur voice cloning professional dan commercial rights cuma available di tier pro ke atas yang $99 per bulan. Agak mahal buat individual creator. Verdik harga. Kalau produksi konten kamu high volume dan nggak terlalu demanding soal emotional depth, misal auto-generate podcast news, video tutorial, Play HT lebih ekonomis. Tapi kalau prioritas kualitas suara dan butuh kuota moderate, misal 2-3 video YouTube per minggu dengan narasi 5 menit, Eleven Labs Tier Creator udah cukup dan sebenarnya lebih worth it. User experience dan workflow. Tools yang powerful tapi ribet dipakai, ya ujung-ujungnya ditinggalin juga. Mari kita bandingkan dari sisi praktis daily usage. Interface, simple versus feature rich. Eleven Labs punya interface yang cleaner dan lebih intuitif. Dashboard utama langsung menampilkan library voice, tombol generate, dan voice settings. Nggak ada distraksi. Bagus banget buat beginners atau yang butuh generate cepat tanpa mikir banyak. Play HT sebaliknya, interface-nya packed dengan opsi. Ada tabs buat voice selection, fine-tuning parameters, speed, pitch, emphasis, history management, pronunciation library, dan lain-lain. Buat yang suka kontrol detail, ini surga. Tapi buat buat yang cuma pengen tulis, klik, dan bisa overwhelmed. Editing dan pronunciation control. Ini pain point yang jarang dibahas artikel lain. Gimana caranya benerin pronunciation yang salah? Misalnya, kedua AI ini sering salah nyebutin brand names, istilah teknis, atau nama tempat di Indonesia. Yogyakarta sering jadi Yogyakarta, dengan emfasis yang aneh. Tokopedia kadang dieja Tokopedia dengan jeda di tengah. Play HT punya pronunciation dictionary yang bisa di-customize. Kamu bisa set phonetic spelling buat kata-kata spesifik, dan dia bakal apply ke semua generate berikutnya. Ini super helpful kalau sering pakai brand terms atau technical jargon. Eleven Labs nggak punya fitur ini built-in. Solusinya cuma pakai SSML text, speech synthesis markup language, atau nulis kata dengan ejaan fonetik manual. Misalnya tulis Yogyakarta dengan strip supaya dibaca dengan jeda. Kurang elegan, tapi works. Penjelasan gambar. Tampilan dashboard Eleven Labs yang minimalis dibandingkan Play HT yang memiliki banyak kontrol dan fitur lanjutan. Antar muka Eleven Labs lebih sederhana dan cepat digunakan, sedangkan Play HT menawarkan kontrol teknis lebih lengkap untuk pengguna advanced. Bahasa Indonesia, mana yang lebih bagus? Ini topical gap yang hampir nggak pernah dibahas artikel berbahasa Inggris, padahal krusial buat kita. Keduanya support bahasa Indonesia, tapi hasilnya beda tipis. Eleven Labs, aksen masih terasa asing. Model multilingual Eleven Labs bisa generate bahasa Indonesia, tapi masih kental aksen bulenya. Intonasi kalimat sering nggak pas, misalnya emfasis di suku kata yang salah, atau nggak ada intonasi naik di akhir kalimat tanya. Contoh, kalimat, Kamu sudah makan? Sering kedengarannya datar kayak pernyataan, bukan pertanyaan. Kata ganti kayak beliau, bapak, ibu juga kadang diucapkan terlalu formal atau justru terlalu casual. Play HT lebih natural tapi pilihan voice terbatas. Play HT punya beberapa voice model khusus bahasa Indonesia yang lebih natural, pronunciation lebih akurat, dan rhythm bicara lebih mendekati native speaker. Tapi pilihan voice-nya itu cuma sekitar 5-6 variasi, mostly formal dan kurang cocok buat konten santai atau komedik. Untuk konten berbahasa Indonesia, terutama yang tone-nya conversational atau edukatif, Play HT punya sedikit edge. Tapi kalau konten kamu bilingual atau mixed, Indo-English, Eleven Labs lebih fleksibel karena bisa seamlessly switch bahasa tanpa ganti voice model. Saran praktis, kalau bikin konten full bahasa Indonesia yang butuh terdengar legit, misal company profile, iklan, audiobook, consider pakai voice actor lokal atau cari jasa voice over. Tools AI ini masih kurang sempurna buat bahasa Indonesia. Lebih cocok buat internal training, draft narasi, atau konten yang audiensnya nggak terlalu peduli sama aksen. API dan integrasi untuk developer. Buat yang mau integrasikan text-to-speech ke aplikasi atau workflow automation, ini penting. Eleven Labs punya API yang well-documented dengan Python SDK dan JavaScript SDK resmi. Latensinya rendah, biasanya 1-2 detik buat generate audio pendek, dan respons formatnya straightforward. Cocok buat real-time applications kayak chatbot berbasis suara atau voice assistant. Play HT API-nya lebih feature-rich, bisa set granular parameters kayak speed, pitch, temperature, randomness, bahkan inject custom poses. Tapi dokumentasinya agak kurang detail di beberapa bagian. Dan kadang ada breaking changes di API version baru tanpa proper deprecation notice. Rate limiting juga beda. Eleven Labs lebih generous di tier berbayar, sementara Play HT lebih ketat dan bisa throttle kalau request terlalu sering dalam waktu singkat. Use cases, mana yang cocok buat apa? Daripada bilang, yang ini lebih bagus, lebih fair kalau kita breakdown based on actual use cases. Pilih Eleven Labs. Kalau bikin konten storytelling, podcast naratif, audiobook, video essay yang butuh emotional expressiveness, butuh voice cloning cepat dengan sampel audio minimal dan hasil yang cukup akurat. Workflow simple lebih penting daripada kontrol granular. Kamu cuma pengen generate audio cepat tanpa ngoprek settings. Konten bilingual atau mixed language yang butuh seamless code switching. Real-time application via API dengan latency rendah. Pilih Play HT kalau titik. High volume production dengan budget yang lebih ketat. Misal, auto-generate ratusan video pendek per bulan. Butuh variety voice dengan banyak aksen dan karakteristik berbeda. Pronunciation control penting. Misalnya, sering pakai technical terms, brand names, atau istilah lokal yang harus konsisten. Konten instructional, tutorial, e-learning, IVR, podcast informational yang nggak butuh banyak emotional range. Bahasa Indonesia murni dengan tone formal. Kesalahan umum yang harus dihindari. Dari pengalaman pakai kedua tools ini dan baca komunitas user, ini beberapa pitfall yang sering terjadi. 1. Nggak proofreading script sebelum generate. Typo, tanda baca yang salah, atau kalimat ambigu bakal langsung kedengaran aneh di audio. AI bakal baca persis apa yang kamu tulis, termasuk kalau ada kata yang typo jadi nggak jelas. 2. Pakai voice yang nggak match tone konten. Misalnya pakai voice terlalu formal buat konten komedi, atau voice terlalu casual buat corporate video. Tes beberapa voice dulu sebelum commit ke satu voice buat satu series. 3. Ngabisin kuota di regenerate terus. Karena hasil kadang beda tiap generate, banyak yang stuck di loop. Belum pas nih, coba lagi deh. Ujungnya kuota habis. Mending perfect script dulu, baru generate. Kalau hasilnya 80% oke, kadang lebih cepat edit manual di audio editor daripada regenerate puluhan kali. 4. Lupa cek licensing. Beberapa tier nggak include commercial use rights. Kalau konten kamu monetized, YouTube ads, sponsored, atau dijual, pastikan paket kamu cover commercial usage. Eleven Labs tier creator ke atas udah include ini. Sementara, Play HT perlu tier growth atau pro. Alternatif lain yang patut dipertimbangkan. Eleven Labs dan Play HT emang dua pilihan top, tapi bukan satu-satunya. Tergantung kebutuhan, beberapa alternatif ini juga layak dicek. Merv.ai. Interface lebih user-friendly dengan built-in video editor. Cocok buat yang bikin video explainer atau presentation dengan sync narasi. Wellset Labs. Fokus ke enterprise dengan quality control ketat. Mahal, tapi reliable buat production level content. Descript Overdub. Bagian dari ekosistem Descript yang lengkap. Transkripsi, editing, dan lain-lain. Kalau udah pakai Descript buat podcast editing, ini seamless. Atau kalau tertarik eksplorasi AI tools lainnya, kamu bisa baca perbandingan Gemini vs ChatGPT buat referensi tools AI lain yang bisa komplement workflow kreatif kamu. Kesimpulan, jadi pilih yang mana? Nggak ada jawaban absolut. Yang ini lebih bagus karena beda use case, beda prioritas. Tapi kalau saya disuruh recommend berdasarkan pengalaman. Buat kebanyakan content creator individual yang bikin YouTube videos, podcast, atau social media content dengan moderate volume, 2-5 video per minggu, 11 Labs lebih recommended. Kualitas suara yang lebih ekspresif bakal bikin konten lebih engaging, dan workflow yang simple artinya kamu nggak buang waktu ngoprek settings. Buat production house, agency, atau creator yang high volume dengan consistent tone, misal brand content, e-learning courses, atau automated content generation, Playhati lebih cost effective dan punya kontrol yang lebih granular. Saran saya, manfaatin free tier keduanya dulu. Generate beberapa script yang sama, dengar hasilnya di device berbeda, laptop, earphone, sama smartphone speaker, dan rasain workflow mana yang lebih nyaman. Investasi $5-$20 per bulan untuk tools yang bakal significantly improve production quality adalah worthwhile spend buat banyak creator. Yang jelas, keduanya jauh lebih baik dibanding text-to-speech jadul kayak Google TTS atau Amazon Polly yang masih kental suara robotnya. Era di mana audio AI kedengeran indistinguishable dari human voice udah di depan mata, dan 11 Labs sama Playhati adalah dua pioneer yang lagi push boundary tersebut. Pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah 11 Labs atau Playhati support bahasa Indonesia dengan baik? Keduanya support bahasa Indonesia, tapi dengan kualitas berbeda. Playhati punya voice model khusus Indonesia yang pronunciation-nya lebih akurat dan natural, cocok untuk konten formal. 11 Labs masih terasa aksen asing dan intonasi kadang kurang pas, tapi lebih fleksibel untuk konten bilingual. Untuk konten profesional full Indonesia, Playhati sedikit lebih unggul. Berapa lama proses voice cloning di 11 Labs vs Playhati? 11 Labs Instant Voice Cloning membutuhkan minimal 1 menit audio sampel dan prosesnya selesai dalam 5-10 menit. Playhati butuh minimal 30 menit audio untuk hasil optimal, dengan proses training sekitar 30-60 menit. 11 Labs lebih cepat, tapi Playhati lebih toleran terhadap audio berkualitas rendah, ada background noise. Mana yang lebih murah untuk penggunaan jangka panjang-panjang? Playhati lebih ekonomis untuk penggunaan jangka panjang kalau kamu produksi audio dalam volume besar dan konsisten seperti e-learning, auto-generated podcast, atau video narasi massal. Sistem perhitungan per kata dan durasi audio membuat biaya per jam jauh lebih murah. Namun untuk kreator individual dengan volume moderat, 11 Labs sering terasa lebih murah secara praktis karena kualitasnya tinggi tanpa perlu banyak regenerate sehingga kuota tidak cepat habis. Apakah hasil audio dari 11 Labs dan Playhati aman untuk konten monetisasi? Ya, aman selama kamu menggunakan paket yang sudah mencakup commercial usage rights. 11 Labs mengizinkan penggunaan komersial mulai dari tier creator. Playhati mensyaratkan paket growth atau pro untuk konten monetized. Jangan pakai hasil dari free tier untuk iklan atau konten berbayar. Apakah voice cloning legal dan etis digunakan? Legal dan etis jika kamu mengklon suara sendiri atau suara orang lain dengan izin eksplisit. Baik 11 Labs maupun Playhati melarang keras cloning suara tanpa konsen. Untuk penggunaan profesional, selalu simpan bukti izin tertulis.